Ada Ramayana, ada Balauga Soteng, juga ada Respanel, Luciana Safara, New Palapa. Hidupnya, oh, di dalam dunia. banyak pandangan webcam. Assalamualaikum.